Menepati suatu tempatnya penghiburan pemuda sedari dulu rawa belaka sekarang jadi telaga mina. Pemandangan baru berlombak-lombak naik ke perahu di bawah.